menyebabkan seorang itu merasa sakit. Min kauli taufi'lin, upah perkataan ataupun ucapan, upah taksi kaulin ataupun tidak diajak bicara, upah taksi fi'lin atau ditinggalkan di satu perbuatan. Fakat di'adha wajul fi'wa'zihi wa taufi'hihi, maka boleh jadi seorang itu diberi hukuman ta'zir dengan diberi nasihat dan celaan, wal ighlaz lahu, dan bahasa yang keras kepadanya, celaan yang keras kepadanya. Maka diazam di hajrihi, dan boleh jadi dihukum ta'zir dengan hajar, tidak dipeikot, tidak diajak bicara, wa taqis salami alaih, dan tidak diberi ucapan salam hatta yatuba, sehingga bertobat. Hajar dalam bentuk ini atau ta'zir dalam bentuk hajar ini dilakukan bila kana dzalika wal maslahah, jika itulah tuntutan maslahah. Falau akhdal malam, maka seandainya hukumannya dengan bentuk merampas hartanya, maka boleh. Mungkin satu hal yang mungkin kita menghukumnya dengan menyita hartanya. Manakah yang hukumannya lebih keras, dipukul, dicambuk, atau hartanya disita? Maka jawabannya itu, ini pun juga beda-beda. Orang yang pelit, penyitaan harta itu lebih berat padanya daripada cambuk. Oleh karena itu ada cerita, ada cerita bahasanya ada seorang yang terpeleset dan jarinya berdarah. Maka mulailah dia melihat keadaan dirinya. Maka dia jumpai bahasanya jarinya itu injauha, terluka. Namun sendalnya baik-baik saja. Sendalnya baik-baik saja. Tidak copot tali sandalnya, tidak ini, tidak jebol, tidak ini. Fahana alil amr. Ketika dia lihat sandalnya baik-baik saja, hana alil amr. Maka musibahnya itu terasa ringan. Maka musibah kepleset tadi terasa ringan. Yakni artinya kakinya itu lebih murah menurut dia daripada sandalnya. Sandal itu lebih mahal daripada kaki yang berdarah. Jadi menunjukkan bahasanya manakah yang lebih keras, itu tergantung orangnya. Ya Allah. Maksiat secara mutlak tanpa menimbang maslahat ini adalah satu hal yang salah. Maka pelaku maksiat tidaklah dihajar kecuali jika ada maslahat dengan menghajar mereka. Ada maslahat dengan menghajar mereka, yaitu menghajar dalam artian tidak diajak bicara. Memang mereka dihajar dengan cara kita tidak duduk bersama mereka dan tidak mendengarkan ucapan mereka yang sedang berbuat maksiat. Lakin akan tetapi mereka tidak dihajar dalam bentuk tidak diberi ucapan salam atau tidak diberi jamuan jika mereka jadi tamu atau semacam itu. Wahada an-nadhar lil maslahah. Maka kalau hajar dalam bentuk tidak ucapan salam, ini adalah an-nadhar fihi lil maslahah. Yang jadi pertimbangan dalam masalah ini adalah terwujudnya maslahat ataukah tidak. Maka di sini beliau mengisyaratkan bahasanya hajar itu ada beberapa macam. Ada hajar dalam rangka kepentingan orang yang menghajar. Ya, maka di sini tidak menimbang orangnya itu mau tobat ataukah tidak. Itu hajar dalam bentuk tidak duduk di majelis maksiat. Kalau hajar dalam bentuk tidak duduk di majelis maksiat, ini tidak menimbang orangnya ini akan tobat ataukah tidak jika saya tidak duduk di bersamanya. Ini tidak menimbang. Karena ini hajar dalam bentuk tidak untuk kepentingan kita. Kita ingin menyelamatkan agama. Namun hajar yang menimbang ini manfaat enggak untuk orang yang dihajar adalah hajar dalam bentuk tidak mengajak bicara, tidak mengajak tegur sapa, tidak diberi ucapan salam atau tidak menjawab salam. Ini hajar yang an-nadhar fihi lil maslahah. Hajar yang jadi pertimbangan adalah manfaat atau tidak. Ini hajar jenis kedua, yaitu hajar demi kepentingan mahjur. Apa yang jadi pertimbangan? Kita kan wujud. Jika orang tersebut, jika Anda baikot, dia akan malu, dia akan menyadari dosanya kemudian bertobat, maka di sini saya katakan hajar dia meskipun lebih dari 3 hari. Namun jika orang yang dihajar itu adalah orang yang layu bali, tidak peduli, orangnya itu orang yang cuek, sana mau hajar ya saya tak ganti kawan yang lain, layu bali, tidak peduli. Belayar jadi maksiat ila hajar atau ila syiddatan. Bahkan tidaklah bertambah dalam masalah maksiat jika Anda memboikotnya kecuali semakin kencang maksiatnya. Oh, diboikot itu malah reaksinya dia semakin kencang dalam bermaksiat. Maka dampaknya semacam jangan boikot dia. Walaysa 'alaika ismun, dan Anda tidak dosa, tidak memboikot itu tidak dosa. Kenapa? Karena dia masih mukmin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seseorang untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Apakah Anda menjumpai sesuatu, satu dosa yang lebih besar daripada saling memerangi? Maka memerangi orang yang beriman, peperangan orang yang beriman sebagian dengan sebagian yang lain adalah perkara yang besar. Meskipun demikian, masih dikatakan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu bersaudara, maka demikianlah di antara 2 saudaramu yang bersengketa bahkan berperang. Faida wajadna masalan halikul halikal halikal mikyati marrobina au marrobna bihi fahal naslamu alaihi fahal nusallimu alaihi fahal nusallimu alaihi inkila na'am fakotaun wa inkila la fakotaun mama huwa tafsilu al jawabu anna nakula inkana bihi maslahatun wahaitu inna rajula yakjalu wayaribu annahu nakiratun fi ma'rifatihi ma'anati wa sawfa yubqi lihyatahu fahina izin yajibu an nahjurahu islahihi li anna hadha min babin nahi anil munkari lakin laisa nahiyat bilisani lakinnahu nahyun bintaki wa ikana rajulu la yahdadu ila anfatan wa kibriya'a wa hdira' wa hdikaran di ahlil khairi wal da'at du'atil haqi fahumna la nahjuruhu bal musallimu alaihi makalah Syekh rahimahullahu kalami. Nah, maka ketika kita jumpai misalnya ada orang yang mengkerok habis singgotnya, marobina dia melewati kita atau kita melewatinya, apakah kita mengucapkan salam padanya? Jika dijawab iya, maka salah. Jika dibaca tidak, juga salah. Sama buat tafsir, maka yang benar adalah tafsir. Aljawab, maka kita katakan jika dengan membaikkan itu terwujud maslahat, karena orang tersebut malu, waya arif dan dia menyadari kalau dia tiba-tiba jadi orang yang asing, cuma arifatihi, padahal dia dikenal oleh banyak orang, akhirnya dia akan memelihara singgotnya. Fahina izin, maka pada saat ini yajibu anah juwahu wajib kita baikah dalam rangka memperbaiki dirinya, karena ini adalah bentuk nahi mungkar, akan tapi bukan dengan lisan, akan tapi nahi mungkar dengan atas, dengan kita tinggalkan perbuatan bersamanya. Itu dalam hal ini kita tinggalkan ucapan salah. Namun jika orang tersebut tidaklah bertambah kecuali sombong dan sombong, bahkan merendahkan pelaku kebaikan dan orang yang mengajak pada kebenaran, maka di sini kita tidak memboikotnya, bahkan kita mengucapkan tetap mengucapkan salam kepadanya. Maka perkataan penulis rahimahullah ta'ala yang memberikan persyaratan hajr itu syaratnya masalah hak, hatta min asan dan kalam, yang sudah termasuk ucapan yang paling baik. Wahyu. Wajibu an yuqayyada al-kalamul ulama'i. Wajibu an yuqayyada kalamul ulama'i fi hajri ahli maksiyati fi hadzal kalami. Wa huwa idza kana dzalika huwa maslahatu yuhjaru hatta yatuba wa idha taba fayajibu an yurada ilaihi iktibaruhu di anna ba'dun nasi wa iyadu billahi idha hasula min insani zillatun lam yarudda ilaihi iktibaruhu bal yabqa karihan lahu daiman wa hadha waradun bal idza taba yajibu an yurda ilayhi itibaruhu wa idza ra'ayna annahu sharun sharu asbaha min qabli tilmihi fa innana naj'ala lahu itibaran akbar wal insanu qad la ya'rifu qimati nafsihi wa qadra an idhamati idhamati rabbahu illa rabbihi wa qadra idhamati idhamati rabbihi illa bidambi unzur ila adami adama unzur ila adama alaihi salatu wassalam lam yus lam yas sifhu Allahu lam yasifhu Allahu ta'ala qabla an ya'kula min syajarati minas syajarati minas syajarati bi'idnillahi bi'annallaha bi'annallaha ijtabahu ijtabahu wadahu wa taba alaihi lakin ba'da taubati qala wa asa adamu rabbuhu rabbahu nah, fayajib maka wajib perkataan para ulama berkaitan dengan hajar ahli maksiat demikian juga ahli bidah yukoyat kita pahami atau kita batasi pihak dalam kalam dengan perkataan Ibn Taimiyah di sini. Yaitu dilakukan jika mewujudkan masalah. Wawajan itu persahabannya ilakan adalika wal masalah. Jika itulah yang masalah, maka dihajar sehingga bertobat. Waizatab jika dia bertobat, maka wajib yuraddu ilaihi istifa'uhu, kita kembalikan kepadanya pengakuan kita kepadanya. Maka atau bahasa yang lainnya, Mbak, kita kembalikan kepadanya nama baiknya kalau dia sudah bertobat. Karena sebagian orang wa'iyadzubillah, jika terjadi kesalahan pada seseorang, lam yarudda ilaihi i'tibarahu, dia tidak kembalikan kepada orang tersebut nama baiknya setelah dia obat dari kesalahannya. Bahkan orang ini tetap membencinya selama-lamanya meskipun dia sudah tobat. Wa'atakwalat, ini adalah cara menilai manusia yang salah. Ada manusia begitu dia melakukan satu maksiat, maka itu terus yang diingat, ini terus yang diingat, sehingga nama baiknya itu selalu saja jelek di hadapannya. Hadza khalat, ini satu hal yang keliru. Bahkan yang benar, kita taat jika dia bertobat, maka wajib kita kembalikan iktibarnya, kita kembalikan nama baiknya. Bahkan jika kita melihat bahasanya dia kok malah lebih baik, lebih saleh mengkabel daripada sebelumnya fil-fil dalam masalah perbuatan, maka kita jadikan nama baiknya lebih besar lagi. Tukang maksiat bertobat, kemudian benar-benar tobat, ya, jadi ulama, ya, maka kita lebih kita hormati. Wal insan, karena seorang itu boleh jadi dia tidak mengetahui kadar dan nilai dirinya sendiri dan kadar keagungan Allah kecuali setelah dia melakukan dosa. Lihatlah Adam alaihissalatu wassalam, Allah sejala menggambarkan Adam sebelum dia makan pohon larangan. Allah tidak gambarkan bahasanya Allah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya dan menerima tobatnya. Akan tapi itu baru didapatkanlah Adam setelah dia berbuat maksiat dan bertobat. Sebagaimana firman Allah, wa'afa Adam rabbahu, maka Adam berhak kepada Rabbnya, bahwa maka dia salah, dia sesat. Tsummastabahu, kemudian Allah rabbuhu, kemudian Rabbnya memilihnya. Fataba alaihi wa hada, lalu Allah pun menerima tobatnya wa hada dan berikan hidayah kepadanya. pada hadil maksiat wal ghaib, Allah memilihnya setelah ajar tunakan maksiat dan kesesatan, maka Rabbnya memilihnya. Falihada, oleh karena itu yajibu wajib antulahaf hadil masalah. Hadil masalah itu, masalah ini kita harus diperhatikan, poin ini harus diperhatikan. Tidak boleh punya prinsip orang itu salah dianggap kemudian orang yang jelek selama-lamanya. fayahlifuna tentang masalah nilai penting kejujuran. maklumi, dan aku tidak bisa berbuat itu. Aku akan bicara apa adanya. فالحق بنا نواسيك lasta bidari zillatin, lasta bidari zillatin wala hawalin, ta'ala ta'ala nuwasika. Kemana ta'ala khusmul wa muzaymata azimatun, khusmul wa azimatun atlafaha nahaiyan zahaba bihadihi warakati ila tanawuri tanuri تجيبه نفسه إلى ذلك بعد متأخر وبقي على ما هو عليه هو وأصحابه إلى أن تم لهم أربعون ليلة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا نساءهم فحتى النساء لا أطلقها أم ماذا؟ أطلقها أم ماذا؟ لو قال إنه يقول طلقها طلقها طلقها طلقها لا طلقها ولا يبالي. قال لا أدري. فقال لها الحقي بأهلك الحقي بأهلك حتى يأذن الله بما يشاء. نعم. Wa'akdamu mihnatin, dan ujian yang paling berat untuk Ka'ab adalah Malikul Ghusan, Raja Ghusan. Ghusan ada satu kerajaan satelit yang di bawah kekuasaan Romawi. Ghusan itu kerajaan satelit, kerajaan satelit Romawi di Jazirah Arab, adanya di Syam, Suria. Namanya kerajaan Husan. Maka Raja Husan arsalalahu risalatan, mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Raja Husan berkata pada Ka'ab bin Malik dalam suratnya, sungguh telah sampai kepada kami berita bahasanya kawanmu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qolaka, artinya abghadaka, membencimu. Falhaq bina, maka bergabunglah engkau bersama kami. Nuwasika, kami akan membantumu. Di negeri kami di Husan, engkau tidak akan berada di tempat kehinaan dan kehinaan, engkau akan dimuliakan. Maka ta'ala marilah, kami akan membantumu. Demikian kurang lebih isi surat dari orang Nasrani kepada yang kerajaan Romawi Nasrani kepada Ka'ab bin Malik. Ada tawaran dari orang Nasrani, tawaran bantuan kemuliaan, tinggal engkau bergabung dengan kami jadi Nasrani, engkau akan dimuliakan dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik dengan surat tersebut? Jasmun wa azimatun, beliau bersikap tegas dan tegas. Setelah fahamiyahayan, dia hancurkan surat tersebut secara total. Dia pergi, dia bawa kertas tersebut ke dapur, lalu dia saja dia bakar. Kenapa dia bakar, kenapa tidak dia simpan? Dia khawatir jangan-jangan jiwanya dan hatinya akan merespon surat tersebut ba'da mudatin, selama beberapa waktu lamanya. Nah, sekarang mengatakan tidak, nah, nanti setelah 10 hari, 20 hari tak ke Husan saja Pak ya. Dia khawatir timbul perasaan demikian. Wabakiya ala ma'wa alaih, maka tetaplah Ka'ab bin Malik dalam kondisi semacam itu. Demikian juga kawan-kawannya sampai genap 40 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada mereka-mereka supaya mereka-mereka itu menjauhi istrinya, tidak satu rumah dengan istrinya. Fa kerabat nisab, maka sampai istri pun mereka tidak boleh, tiga orang ini tidak boleh mendekati istri. Falam maja'ar Rasul, tatkala datang utusan kepada Ka'ab, sang utusan mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu supaya menjauhi istrimu. Kalau maka Ka'ab mengatakan, apakah aku harus menceraikannya? Apa yang perlu aku lakukan? Lauqal seandainya utusan itu mengatakan innahu yakul, pasalnya Nabi bersabda, talliqha, ceraikan dia, niscaya Ka'ab pun akan menceraikannya dan dia tidak akan peduli. Kalau maka sang utusan mengatakan aku tidak tahu. Faqala laha, maka Ka'ab pun berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, pulanglah ke rumah keluargamu sehingga Allah memberikan, mengizinkan bima sya'a dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ucapannya dalil bahasanya pulanglah ke rumah, ke rumahmu, itu pada dasarnya itu adalah cerai kinayah. Yang dia bisa cerai karena niat, dan juga bisa pula bermakna bukan cerai dengan niat. Ketika ini diucapkan oleh Ka'ab tanpa niat cerai, maka statusnya bukan cerai. Wabata khamsina laylatan, dan setelah genap 50 hari, wahum alal hal, dan mereka dalam kondisi yang Allah sebutkan, hatta idza taqat alimul ard, maka bumi terasa sempit bagi mereka, bima rahubat, padahal bumi itu lapang. Ya'ni taqat ma'a sa'atiha, yaitu bumi itu terasa sempit padahal dia longgar. Rahubatan wasi'atan, longgar sekali. Wadaqat alaihim anfusuhum, dan diri mereka pun merasa sempit. Wadzan, dan mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah kecuali hanya kepada Allah. Hatta sampai-sampai salah satu dari mereka itu Ka'ab bin Malik keluar rumah jalan-jalan di pasar. Yaqul, dia mengatakan dalam hati, hal hadil Madinah, apakah ini masih kota Madinah? Apakah mereka-mereka itu masih kawan-kawanku? Yakni tanah kawat lahul Madinah tu wa man fiha, Madinah dan orang-orangnya dan penduduknya itu terasa asing, tanah kawat terasa asing bagi Ka'ab. Wahat sahih, dari satu hal yang benar, atas sarah sampai-sampai ya takhalaf an salat jamaah, Ka'ab bin Malik itu tidak hadir salat jamaah di masjid. Kenapa? Di anawdah, karena sempit hatinya. Mata makana, tidaklah mungkin baginya untuk berjumpa dengan manusia. Wafidati yaumin, dan pada satu hari ketika dia mengerjakan sholat di atas loteng rumahnya, maka dia mendengar sorihan, suara teriakan, suara orang yang berteriak, ayy Ka'ab bin Malik, abshir bi taubatillahi alaik, bergembiralah engkau dengan Allah menerima tobatmu. Allahu Akbar, ini berita gembira yang sangat besar. Yaqul, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku meminjam dua kain dari tetangganya. Wa a'taitu rajula, dan aku berikan kepada si pembawa kabar gembira tersebut, alladzi basyarahu, yang berikan kabar gembira kepadanya, saubain, dia berikan padanya dua kain, laisa indahu bayuhuma, padahal dia tidak punya kain selain keduanya. Maka kepada yang memberikan kabar gembira, Ka'ab memberikan satu setel pakaiannya, padahal dia cuma punya pakaian satu setel. Maka dia kemudian mau ke masjid, gimana caranya? Pinjam tetangga, karena bajunya satu setel jadi dia kasihkan, dan dia cuma punya baju satu setel. Maka ketika mau ke masjid, mau ketemu Nabi, dia pinjam kain kepada tetangganya. Allahu Akbar, hadhihi al-busra al-'azimah, ini kabar gembira yang sangat besar. Wa taqaddama, dan juga tiba penunggang kuda yang mau menyampaikan kabar. Faja'a ala farasin, dia datang dengan naik kuda, akan tetapi pemilik suara tadi lebih cepat. Li'annahu, karena si pemilik suara tadi menaiki gunung Salak, satu gunung yang terkenal yang dikenal di kota Madinah. Lalu dia berteriak dengan dengan suaranya dari atas puncak Gunung Sala. Maka artinya para sahabat itu mereka berlomba memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dan kawannya. Maka di sini dijumpai ada dua orang. Satu mengambil kuda kemudian memacu kuda dari masjid ke rumahnya Ka'ab, yang satu naik bukit. Terus dari pas bukit kemudian meneriakin Ka'ab yang menang, yang lebih dulu yang naik ke bukit daripada yang nunggang kuda, karena cepat ini. Kata dia cuma lari terus naik ke bukit kemudian teriak. Falamma dakhala al-masjid tatkala Ka'ab bin Malik datang ke masjid, wa'idah dan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabatnya, maka Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira seakan-akan wajah Nabi itu adalah potongan rembulan. Artinya masukan gembira dengan karena Allah menerima tobat mereka karena mereka jujur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidaklah membahayakan Nabi seandainya mereka diazab atau mereka kafir. Akan tapi kenapa Nabi gembira? Bukankah Nabi ya enggak masalah seandainya mereka kafir dan diazab? Nabi gembira karena yuhibbu an-nasa ma yuhibbu li nafsihi. Dia menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepada Ka'ab, bergembiralah engkau dengan sebaik-baik hari yang pernah engkau lewati sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini berkata Nabi ini dalil bahasanya hari yang terbaik dalam hidup seseorang adalah hari di mana seorang itu mengetahui kalau Allah menerima tobatnya. Sahih ini adalah satu hal yang benar. Hari ini kan ini UTS.